الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله dalam kesempatan Jumat hari ini kita akan mengenang kembali wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya sebagai wasiat perpisahan beliau kepada as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Dikisahkan oleh Al-Irbad bin Sariyah dari riwayat Abi Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang hasan, kata beliau, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan zarifat minhul uyun wa wajilat minhal kulub ka'annahu maw'idhatun muwaddi' faqulna ya Rasulullah awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتهربات فارية رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم telah memberikani sebuah mu'izah, sebuah peringatan. Wajilat minhal qulub, yang menyebabkan hati-hati menjadi bergetar. Wadharifat minhal uyun, dan mata-mata menjadi berlinang dengan air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami bertanya, meminta ya Rasulullah, ausina, berilah kami wasiat. Qala, beliau berwasiat, usikum bitaqwallahi azza wa jal, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Was-sam'i wat-ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi, walaupun kalian diperintah oleh seorang budak Habasyi. Fa innahu may ya'ish minkum, sungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, niscaya dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, dan sunnah para khalifah Rashidin al-Mahdiyin. عَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِبِ, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu dalam api neraka. Hadis ini adalah hadis yang azim, mengandung beberapa pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tunaikan sepeninggal beliau. Sehingga dengan demikian kita tidak terambang-ambingkan dalam kehidupan kita di dunia ini sebelum kita menyusul beliau alaihi salatu wassalam ke alam barzakh dan alam akhirat. Di dalam hadis ini secara garis besar beliau mewasiatkan kepada tiga hal. Yang pertama untuk diri kita sendiri. Yang kedua terhadap pemerintah kita. Yang ketiga adalah di dalam menjalankan agama. Yang berkenaan dengan diri kita sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jal." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Wasiat untuk takwa adalah wasiat yang azimah. Wasiat ini adalah wasiat yang mengajarkan kepada kita untuk membentengi diri dengan keimanan yang kuat dalam bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang bertakwa kepada Allah berhasil untuk membina dirinya dengan takwa Allah, maka berarti dia telah berhasil pula untuk meraih keutamaan dan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat banyak dan cukup besar. Nah, kebaikan dunia dan akhirat terdapat di dalam takwa Allah. Kalau seorang mewujudkan takwa Allah, maka sekian banyak janji Allah di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang bertakwa. Di antaranya Allah menyatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah beri dia rezeki dari arah yang dia tidak mengetahuinya, ya dari arah yang dia tidak mengiranya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkannya. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Sungguhnya Allah yang akan menyampaikan urusannya. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan bagi segala sesuatu, Allah telah tetapkan takdirnya. Ini keutamaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah limpahkan rezeki. Allah tunjukkan jalan keluar untuk segala problem hidup yang dihadapinya. Dan Allah sampaikan urusannya sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya. Maka ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bagi seorang yang ingin meraih keberuntungan ini, dia raih dengan bertakwa. Takwa artinya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang singkat, tapi pengamalannya cukup berat. Manusia terombang ambing di dalam pengamalan terhadap takwa Allah, antara yang bersikap tidak mampu untuk menunaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dan ada pula yang berlebihan sehingga melampaui batas di dalam beragama. Namun yang diinginkan dengan takwa Allah adalah sesuai dengan apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wasiat beliau yang kedua, yaitu yang berkenaan dengan hubungan bersama pemerintah, hubungan dalam bernegara, bermasyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, na'am, was-sam'i wat-tha'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Walaupun kalian diperintah, yang menjadi penguasa adalah seorang hamba Habsyi, budak Habsyi. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan pentingnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Dan pada khutbah yang lalu telah kita jelaskan bagaimana sikap seorang muslim hendaknya terhadap pemerintah yang muslim. Dia mendengar dan taat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'a Allah, man ata'ani faqad ata'a Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Wa man ata'a al-amir faqad ata'ani. Wa man asa al-amir faqad asani." Hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang taat kepada Allah, berarti dia, barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang taat kepada penguasanya, berarti dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang maksiat durhaka kepada penguasanya, berarti dia telah durhaka kepadaku. Maka mendengar dan taat kepada penguasa, ini adalah perkara yang diperintahkan di dalam Islam. Hanya saja tentunya ketaatan itu dalam hal yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu dalam hal yang baik. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Naam, sehingga untuk yang selain kebaikan, tidak ada ketaatan bagi kita terhadap pemerintah, namun bukan berarti kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang menjatuhkan kewibawaan pemerintah tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Bakrah yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Man akrama sultan akramahu Allah, wa man ahanahu ahanahu Allah." Barang siapa yang memuliakan penguasanya, maka berarti dia akan dimuliakan oleh Allah, dan barang siapa yang menghinakan penguasanya, berarti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habsyi. Nah, ini bukan artinya bahwa kekuasaan itu diserahkan kepada seorang budak Habsyi. Naam, kekuasaan pada hakikatnya adalah milik Quraisy. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-a'immatu min Quraisy." Para imam, para penguasa, pemimpin kaum muslimin itu adalah dari bangsa Quraisy. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan permisalan. Kalaupun seandainya sampai yang memerintah itu adalah seorang budak, maka seorang budak Habsyi, maka tetaplah kalian mendengar dan taat. Untuk menguatkan bahwa kewajiban mendengar dan taat itu bukan saja dalam keadaan kita suka terhadap pemerintah kita, tapi dalam keadaan kita tidak suka. Selama dia memerintahkan sesuatu yang tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk taat, walaupun dalam keadaan kita tidak suka terhadap pemerintah itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat kepada as-sahabah radhiyallahu taala anhum, "Ala sam'i wa ta'ah fi man syatina wa makrahina." Untuk kami mendengar dan kami taat, kata as-sahabah, baik dalam keadaan kami suka dan dalam keadaan kami tidak suka. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian yang hidup, yakni sepeninggal beliau, niscaya dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak. Perselisihan dalam masalah agama. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, "Fa 'alaikum bi sunnati." Maka obatnya adalah kalian berpegang dengan sunnahku, "wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Dan berpegang kepada sunnah al-khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Berpegang kepada apa yang dipahami oleh as-sahabah radhiyallahu taala anhum, khususnya al-khulafa'ir rasyidin. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Setiap perkara baru itu bid'ah. "Wa kulla bid'atin dhalalah." "Wa kulla dhalalatin finnar." Dan setiap yang sesat, setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu dalam api neraka. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang dengan sunnahnya. "Addu 'alaiha bin nawajib." Gigitlah oleh kalian sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahang. Artinya ini adalah al-mubalaghah di dalam tamassuk bisunnah, untuk menunjukkan kita harus sangat kuat dalam berpegang kepada sunnah. Nah, ibarat seorang yang menggigit dengan gigi geraham. Seorang apabila menggigit dengan gigi serinya, tentu tidak akan kuat. Tapi apabila dia menggigit dengan gigi gerahamnya, maka gigitan itu akan kuat. Nah, tidak akan mampu dilepaskan walaupun dengan tarikan yang menghentak, karena dia menggigit dengan gigi gerahamnya. Maksudnya bahwa ini adalah perintah untuk kita berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sekuat-kuatnya. Karena di masa belakangan, sepeninggal beliau nanti, akan ada terjadi perkara-perkara bid'ah yang semua itu memancing untuk kita mengikuti hawa nafsu. Allahul Musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Aqimus shalah.